Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillala wa man yudilhu falahadiyala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis ta'lim kita ini majlis yang penuh dengan barakah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai amal soleh buat kita semuanya yang dengannya insyaAllah ta'ala kita bisa banggakan nanti di hari kiamat. Kita langsung masuk pada pembahasan selanjutnya, membahas kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan kali ini insyaAllah ta'ala kita masuk pada bab yang ke-53 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Qawlu Allahumma gfirli in syi'ta. Itu perkataan tatkala seseorang berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku in syi'ta, jika engkau menghendakinya. Pada bab yang mulia ini hanya ada dua poin yang insyaAllah kita akan jelaskan. Yang pertama yaitu larangan berdoa dengan ungkapan Allahumma gfirli in syi'ta, atau doa-doa yang semisalnya, yang di dalamnya dikaitkan dengan masyiah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. InsyaAllah anda ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid dan Qaulul Mufid. Kemudian poin yang kedua adalah penjelasan dalil, yang ini pun anda ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan kitab Mulakhas. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, itu larangan berdoa dengan ungkapan Allahumma gfirli in syi'ta, ataupun yang semisalnya Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendakinya, dan hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya itu kitab Tauhid, beliau mengatakan bahwasanya hakikat Tauhid adalah seorang hamba dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala bitamami dhulli wal khudu', dengan kesempurnaan perendahan diri dan ketundukan, dan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berdoa kepada Allah, memohon sungguh-sungguh, dan merendahkan diri kepada Allah, bi'idhari fakrihi at-tami ilaihi, dengan menampakkan rasa butuh yang sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hakikat tauhid yang ada pada diri seseorang, ya tatkala di antaranya tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, merendahkan diri dan menampakkan rasa butuh yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha ta'ala huwal ghaniyyu amma siwahu. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada siapapun. Adapun apabila seseorang dia berdoa dengan ungkapan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki, wa hadza la yajuz, maka yang demikian ini tidaklah boleh. Kenapa? Li anna alladhi yad'u Allah yajibu ayazama ad-du'a. Karena orang yang dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi dia untuk menjazmkan, memperseriuskan, bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh dikaitkan dengan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, li'annahu idha allaqahu bil masyiah, tadamanu dzalika thalathata umur. Dikarenakan apabila dikaitkan dengan masyiah, kehendak, tatkala kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki, ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau menghendaki, maka doa yang seperti ini mengandung tiga unsur kejelekan, prasangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa yang seperti ini akan menimbulkan kesan bi annallaha lahu mukriha ala syai', akan menimbulkan kesan bahwasanya Allah ada orang yang memaksa atas diri Allah untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau orang berdoa dengan ungkapan seperti ini, Allahummaghfirli in syi'ta, menimbulkan kesan ada seseorang yang dia mampu untuk memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Ya, kalau dengan minta doa ampunan berarti terkait dengan doa ampunan. Wa huwa ta'ala la mukriha lahu. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak dipaksa atasnya. Tidak ada seorang pun yang mampu memaksa Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa fa'alul lima yurid. Bahkan Allah adalah zat yang dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Maka faka'anna da'iya bihadihil kaifa, maka orang yang dia berdoa dengan bentuk yang seperti ini, ya seakan-akan dia mengatakan in syi'ta faghfirli wa in syi'ta fala taghfir. Jika engkau menghendaki maka ampunilah, jika tidak enggak usah. Ya seakan-akan Allah dipaksa di dalam pengampunan masalah dosa atau yang semisalnya. Ini yang pertama, yang menimbulkan kesan bahwasanya Allah itu dipaksa untuk melakukan sesuatu, dan menimbulkan kesan bahwasanya ada orang yang dia mampu memaksa Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah adalah zat yang melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada seseorang pun yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, annahu yas'uru, menimbulkan suatu kesan bi anna hadza amrun 'azimun 'ala Allah, bahwasanya perkara pengampunan dosa atau yang semisalnya adalah perkara yang sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana terkadang Allah tidak menghendakinya dikarenakan perkara tersebut adalah perkara yang sangat besar yang memungkinkan bagi Allah tidak mampu untuk melakukannya. Jadi menimbulkan kesan ya seakan-akan pengampunan dosa atau yang semisalnya itu, yang dia berdoa dengan bentuk doa yang seperti itu adalah merupakan suatu perkara yang sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang Allah tidak menghendakinya untuk mengabulkannya dikarenakan aziman indahu, perkara tersebut sangat besar di sisinya. Wallahu taala alladzi la yata'adhamuhu syai'un, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda memerintahkan kepada kita tatkala berdoa, wal yu'adzim ar-raqbah, maka hendaklah dia orang yang berdoa kepada Allah membesarkan rasa harapannya. Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'taha, karena sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memberatkan Allah untuk memberikannya. Ya, tidak ada sesuatu pun yang memberatkan Allah. Kalau orang berdoa dengan istilah Allahummaghfirli in syi'ta, Allahummarhamni in syi'ta, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki, ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau menghendaki, ini seakan-akan perkara pengampunan dosa dan pemberian rahmat adalah suatu perkara yang sangat berat bagi Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan menimbulkan kesan seperti itu. Kemudian yang ketiga, annahu yas'uru bi anna taliba ghaniyun 'anillah. Doa yang seperti ini menimbulkan kesan bahwasanya at-talib, orang yang berdoa, orang yang meminta kepada Allah, seakan-akan ghaniyun 'anillah, dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini seakan-akan dia mengatakan in syi'ta faf'al wa in syi'ta fala taf'al. Jika engkau kehendaki, lakukan aja. Lakukan. Jika tidak, enggak dilakukan juga enggak apa-apa. Ya Allah, jika engkau menghendaki saya diampuni, maka ampunilah. Jika tidak, juga enggak apa-apa. Ya, seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah memerintahkan kepada seorang hamba yang berdoa, waliyu'adzim ar-raqbah. Ya, hendaklah dia membesarkan rasa harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syaikh Al-Fauzan dalam kitabnya dengan perkataan yang sangat bagus, beliau mengatakan wala syakka, dan tidak diragukan lagi, annal abda muftakirun ilallah, bahwasanya yang namanya hamba itu dia selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fi kulli ahwalihi, pada setiap keadaan dia, bagaimanapun kondisi dia, yang namanya hamba pasti selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu fakirun ilallah, karena yang namanya hamba itu adalah zat yang fakir, yang miskin, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yanzuru ila ma indahu minal asbabi wa minal imkaniyat. Maka seorang hamba itu janganlah dia melihat apa yang ada di sisinya dari sebab-sebab, dari sarana-sarana, fa inna hadhil imkaniyat yumkinu an tanzula fi lahdha. Karena bisa jadi sarana-sarana, sebab-sebab yang biasa kita ambil itu sangat memungkinkan untuk hilang secara tiba-tiba. Oleh karena itulah seorang hamba, janganlah dia melihat kepada sebab-sebab yang dia miliki, kepada sarana-sarana yang dia miliki. Janganlah dia bersandar kepada sebab. Tapi hendaklah dia selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisinya. Walau kana min aktsarin nasi malan, walaupun dia adalah orang yang paling banyak hartanya, paling banyak anaknya, paling luas kekuasaannya, fa huwa fakirun ilallah, maka dia sesungguhnya sangatlah membutuhkan Allah. Yang intinya, ya, bagaimanapun kondisi kita, baik kita dalam keadaan lapang, kaya, ya, memiliki kekuatan, maka kita tetap merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menjadikan kelapangan bagi kita, yang menciptakan sebab-sebab untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang hamba dia selalu bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersandar kepada sebab-sebab yang dia miliki. Kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu penjelasan dalil fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendaki, liya'zim al-mas'ala, maka hendaklah dia menjazmkan suatu permintaan, hendaklah dia bersungguh-sungguh, fa innallaha la mukriha lahu, sesungguhnya Allah tidak ada seorang pun yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Wali muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda wali yu'adzim ar-raqbah, hendaklah dia membesarkan rasa harapannya kepada Allah, fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'taha atahu, sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memberatkan Allah untuk Allah berikan kepadanya. Dalam kitab Mulakhas yang ditulis oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau menjelaskan makna ijmali dari hadis yang mulia ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengkaitkan doa permintaan maghfirah dan rahmah dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memerintahkan kepada kita orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjazmkan permintaannya. Dan beliau pun menjelaskan bahwasanya tatkala seseorang dia mengkaitkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini menimbulkan kesan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan pula menimbulkan kesan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dipaksa untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan. Faedah hadis dari hadis yang mulia ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, yang pertama, larangan untuk berdoa dengan ungkapan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma hamni in syi'ta. yang dikaitkan dengan masyiah. Kemudian faedah yang kedua, menjelaskan alasan pelarangan tersebut. Ya, sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, ya, bahwasanya Allah adalah zat yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk memaksa Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu pun yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah berikan kepada orang-orang yang meminta, walaupun yang dia minta adalah sesuatu yang sangat sangat banyak. Kemudian faedah yang terakhir di dalam hadis tersebut, dalilun ala kamali ghinahu ta'ala, yang menunjukkan akan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya harta Allah Subhanahu wa taala, pembendaharaan Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah akan berkurang, ya, walaupun diinfakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah berikan tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia beserta isinya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, yang mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang ke-53. Kita masuk pada bab selanjutnya, itu bab yang ke-54. Itu babun la yakulu abdi wa ammati. Itu bab tidak bolehnya seseorang mengatakan abdi, hambaku laki-laki, wa ammati, dan hambaku perempuan. Pada bab yang mulia ini ada beberapa poin yang insya Allah kita akan jelaskan. Yang pertama adalah munasabatul hadal bab li kitabit tauhid, hubungan bab ini dengan kitabut tauhid yang ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Kemudian yang kedua adalah hukum perkataan abdi, wahai hambaku, baik laki-laki maupun perempuan. Wa ammati, ini ammah adalah hamba perempuan. Wa rabbuk, dan rabbmu. Ini hukum perkataan seorang mengatakan abdi, wa ammati, wa rabbuka. Yang ana ambil penjelasannya dari kitab Qaul Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan dalil. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mengatakan bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, yaitu kitabut tauhid, yang mana bab ini adalah bab yang semisal dengan bab-bab sebelumnya, yang tujuannya adalah min ajli ihtirami asma'illahi wa sifatihi. Yang diantara tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini adalah untuk memuliakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajli saddi turuqi allati taftadi ila syirki. Dan tujuannya adalah untuk menutup segala jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan tujuannya pula adalah untuk menjaga sisi-sisi tauhid. Yaitu di antara bentuknya adalah dengan menjauhi lafaz-lafaz yang lafaz tersebut menimbulkan kesan, ya, berkesan, menimbulkan kesan unsur kesyirikan di dalamnya. Jadi dengan menjauhi lafaz-lafaz yang lafaz tersebut terkadang menimbulkan kesan kesyirikan di dalam lafaz-lafaz tersebut. Walau kanal mutakallim biha la yaqsudu al-ma'na. Walaupun sebenarnya orang yang berbicara tidak memaksudkan yang demikian itu, tapi dikarenakan lafaz yang dia ucapkan ini menimbulkan kesan terkandung terkadang di dalamnya unsur kesyirikan, maka sebaiknya dia menjauhi lafaz-lafaz yang seperti ini, walaupun dia tidak memaksudkan untuk hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya bab ini, ya, semisal dengan pembahasan di dalam kitabut tauhid yang sebelumnya, min himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid, yaitu tentang penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga tauhid. Dan di antara lafaz yang di dalamnya terkandung menimbulkan kesan atau terkadang dipahami mengandung unsur kesyirikan adalah tatkala seorang tuan dia mengatakan kepada rakikihi, kepada budaknya, abdi wa ammati, hambaku laki-laki dan hambaku perempuan. Dikarenakan beliau menjelaskan li annal ibad ibadullah, dikarenakan yang namanya para hamba hakikatnya mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abadan, ya, tidaklah setiap orang baik di langit maupun di bumi kecuali dia datang kepada Ar-Rahman yaitu Allah abdan dalam keadaan seorang hamba. Falaisa hunaka abdun li ahadin illa lillah, maka di sana tidak ada hamba untuk seseorang kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Fal ubudiyah wa ta'bid khosun billah, maka yang namanya penghambaan itu hanyalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk sesama makhluk, falaisa ba'duhum abidan lil ba'di. Adapun makhluk tidak ada di antara mereka dengan yang lainnya hamba. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik mukmin maupun kafir, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hamba ya bisa bermakna am, bisa bermakna khas. Yang bermakna am, maka semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah yang mereka tunduk terhadap hukum Allah yang kauniyah. Adapun hamba yang khasun, yang khusus adalah hamba Allah yang benar-benar menegakkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah di sini qauluhu ammati wa abdi ini adalah perkataan yang selayaknya kita jauhi. Ini dalam rangka menjaga tauhid. Oleh karena itulah mu'alif Sayyid Mu'ab bin Abdul Wahab membawakan bab ini di dalam kitab tauhid ini. Bab ini semisal dengan bab sebelumnya yang tujuannya adalah untuk menutup segala pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan untuk menjaga sisi-sisi tauhid. Kemudian kita bahas poin yang kedua, hukum perkataan abdi wa ammati wa rabbuk. Yang pertama yang kita akan bahas adalah hukum perkataan abdun wa ammatun. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, wal hukmu fi dzalika yanqasimu ila qismaini. Jadi hukum perkataan abdun, hamba laki-laki, wa ammatun dan hamba perempuan, kata beliau, ini hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ayudifahu ila ghairihi. Kalimat abdun ini disandarkan kepada orang lain, bukan kepada sang mutakallim, bukan kepada yang berbicaranya, tapi disandarkan kepada orang lain. Mithlu ayyakul, seperti seorang mengatakan abdu fulan au ammatu fulan, hadza abdu fulan, ini adalah hambanya si fulan, ya, fa hadza jaizun. Maka kalau disandarkan kepada yang lainnya, kepada orang yang ketiga, bukan kepada mutakallimnya, maka yang seperti ini boleh, ya, berdasarkan firman Allah taala, wa ankihu al ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahilah orang-orang yang menjadi tanggungan di antara kalian dan orang-orang yang saleh min ibadikum, dari hamba-hamba sahaya yang kalian miliki, min ibadikum yang laki-laki, wa imaikum dan juga yang hamba sahaya yang perempuan. Ni ibadikum wa imaikum ini disandarkan kepada domir yang lainnya, bukan disandarkan kepada yang mutakalimnya, sang pembicara. Maka yang seperti ini dibolehkan. Yang kedua, ayudifahu ila nafsihi, disandarkan kepada dirinya, kepada orang yang berbicara, yang memiliki hamba tersebut. Walahu suratani, maka ini ada dua bentuk. Yang pertama, ayakuna bisigotil khobar, diucapkan, ya, bentuknya hanya sebagai khobar. Seperti kita ditanya, ya fulan, tadi sampean ngapain? Kemudian kita mengatakan, at'amtu abdi, saya telah memberi makan hambaku. Kasautu abdi, saya telah memberikan pakaian kepada hambaku. A'toktu abdi, saya telah memerdekakan hambaku. Maka yang seperti ini, fa'in qalahu fi ghaibatil abdi, fala ba'sa bihi. Apabila dia mengucapkan perkataan yang seperti ini, hamba sahaya yang dia miliki disandarkan kepada dirinya, disambung, diidhofakan dengan domirnya, saya, ya, jika dia ucapkan dalam keadaan hamba tersebut tidak ada di hadapannya, gaib, kita berbicara bukan di hadapan hamba sahaya kita, maka yang seperti ini fala ba'sa bihi, tidak mengapa. Tapi wa in qalahu fi hadratil abdi awil amma, tapi tatkala kita mengucapkannya namun hamba sahaya kita hadir, ada di hadapan kita, maka ini dirinci jika menimbulkan mafsadah, kerusakan, baik ditinjau dari hambanya dan juga dari kita sebagai sa'idnya, sang pemilik hamba tersebut, maka muni'a, dilarang. Mungkin menimbulkan kesan hamba tersebut merasa dihinakan. Ya, ini menimbulkan mudarat, mafsadah, maka seperti ini dilarang. Wa illa, dan jika tidak, maka yang demikian itu tidak mengapa. Jika tidak, maka tidak mengapa. Ya. Ini jika sigohnya bentuknya adalah bentuk khobar. Kemudian yang kedua, ayakuna bisigotin nida, yaitu dengan sigoh bentuk panggilan. Ya, kita punya hamba, kita sandarkan kepada kita, diri kita, tapi kita dengan bentuk nida, kita memanggil dia. Seperti kita seandainya memiliki seorang hamba, kita mengatakan, ya abdi hati, wahai hambaku datang kemari. Fahada manhiyun anhu. Maka yang seperti ini dilarang. Dan ulama khilaf akan larangan di sini, hal huwa lil karoha awit tahrim. Apakah larangan ini menunjukkan akan karoha, kemakruhan, ataukah ke keharaman. Nah, ini terkait dengan hukum abdun dan amati. Sekali lagi, kalau disandarkan kepada selainnya, selain sang pemilik hamba ini, maka tidak mengapa. Jika disandarkan kepada dirinya, maka ini ada dua bentuk. Jika hanya bentuknya ini hanya sebagai khobar, khobar saja, maka ini pun ditafsil. Ya, jika sang hamba kita ini tidak ada, maka fala ba'sa bihi. Kalau ada, maka dilihat. Kalau menimbulkan mudarat, kerusakan, baik pada diri kita yang mengucapkannya atau kepada hambanya, muni'a, maka ini dilarang. Namun jika tidak, maka tidak dilarang. Kemudian yang kedua, dengan bentuk panggilan. Ya, kita memanggil hamba kita, mengatakan, ya abdi, wahai hambaku, hati kada, datangkan itu. Ataupun yang semisalnya, maka ini hukumnya adalah dilarang. Dan dilarang di sini ulama khilaf, apakah makruh ataupun haram. Kemudian yang kedua, hukum perkataan Rob. Sesolah saya mengatakan, wa'lam, ketahuilah, bahwasanya penyandaran kata Rob li ghairillahi, kepada selain Allah, tanqasimu ila aqsam, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, disandarkan kepada domir mukhatab. Domir mukhatab itu apa? Domir yang diajak bicara, ya. Kedua, ya. Pertama itu mutakallim, yang berbicara. Yang diajak bicara, mukhatab. Yang dibicarakan, gaib. Ya. Yang pertama, yaitu disandarkan kepada domir mukhatab. Mislu at'im rabbak, wadji rabbak. Berilah makan Rabbmu. Ya, kita punya budak, kita mengatakan, at'im rabbak. Wahai budakku, berikanlah makan Rabbku. Waddi rabbak, siapkanlah Rabbmu berwudu. Maka yang seperti ini, fayukrohu dhalika, dimakruhkan, linahi anhu, karena dilarang. Dilarang. Kenapa yang seperti ini dilarang? Lianna fihi mahduraini. Karena dalam ucapan tersebut ada dua mahdurain, ada dua kerusakan di dalam makna. Yang pertama, min jihati sirah, dalam ditinjau dari sisi bentuknya. Ya, tatkala seseorang mengatakan at'im rabbak, maka ini menimbulkan kesan makna yang rusak. Binisbati li kalimati rob. Ya, jika disandarkan dengan kalimat rob. Li anna ar-robba, dikarenakan rob ini min asma'illah, termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ta'ala yut'im wa la yut'am. Dan Allah adalah zat yang memberikan makan, wa la yut'am, dan tidak diberi makan. Wa in kana bila syakin anna rabbahuna ghairu rabbil alamin. Ya, walaupun tanpa diragukan lagi bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat rabb di sini, dia tidak memaksudkan bahwasanya rabb tersebut adalah rabbul alamin, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi walakin min babil adab fil lafzi. Akan tetapi min babil adab, sebagai bentuk adab di dalam kita mengucapkan suatu ucapan, maka yang seperti ini dilarang. Tidak boleh. Ya. Jadi seakan-akan dia mengatakan at'im rabbak, berilah makan Rabbmu. Sementara Rabb ini adalah termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang mengucapkan tidak memaksudkan Rabb di sini adalah Allah. Rabb yang di sini dimaksud adalah tuannya dia, suaminya mungkin. Ya. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ini dalam rangka menjaga tauhid, menutup pintu-pintu kesirikan. Kemudian yang kedua, min jihatil makna, ditinjau dari sisi makna. Ditinjau dari sisi makna menimbulkan kesan bahwasanya hamba baik laki-laki maupun perempuan itu rendah sekali. Ya. Tatkala kita mengatakan kepada hamba kita, ya abdi at'im rabbak, wahai hambaku, beri makan Rabbmu. Wahai hambaku, beri makan Rabbmu. Beri makan tuanmu itu, diberikan makan. Ya. Maka ini menimbulkan kesan bahwasanya hamba tersebut adalah seseorang yang rendah. Li'annahu idza kana as-sayyidu rabban, dikarenakan apabila tuannya itu adalah Rabb, maka kelazimannya kanal abdu awil ammah marbuban. Berarti hambanya baik laki-laki maupun perempuan marbuban adalah sesuatu yang diatur, marbuban. Sehingga menimbulkan kesan bahwasanya mereka lemah. Menimbulkan kesan bahwasanya hamba tersebut memiliki perendahan, rendah. Maka yang seperti ini tidaklah boleh. Jadi apabila disandarkan kepada domir mukhatab at'im rabbak waddi rabbak, maka yang seperti ini dilarang. Ya, dilarang. Karena dua sebab. Bahwasanya menimbulkan makna yang buruk, ya. Tatkala Rabb ini adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah adalah zat yang memberikan makan dan tidak diberi makan, walaupun tanpa diragukan lagi maksud Rabb di sini adalah bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, menimbulkan kesan bagi hamba tersebut dia adalah manusia yang rendah, dan kita merendahkan seorang manusia adalah tidak boleh. Ya, walaupun dia adalah seorang hamba, seorang budak. Kemudian yang kedua adalah antakunal idofah ila domir gaib, disandarkan kepada domir yang gaib. Fahada la ba'sa bihi, maka yang seperti ini tidaklah mengapa. Kaqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asratis sa'ah, yaitu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis tanda-tanda hari kiamat, diantaranya anta didal ammatu rabbaha atau rabbataha, ha kembali domir gaib, itu seorang budak melahirkan tuannya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jika disandarkan kepada domir gaib, maka ini tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, jika disandarkan kepada domir mutakallim, orang yang berbicara, inna hadza jaizun, maka yang seperti ini pun tidak mengapa. Sebagaimana perkataan Yusuf yang Allah abadikan di dalam firman-Nya surat Yusuf ayat 23, ya, Nabi Yusuf mengatakan innahu rabbi ahsana mathwaya. Nabi Yusuf mengatakan innahu rabbi ai innahu sayyidi, sesungguhnya tuanku dia telah memperlakukan aku dengan perlakuan yang sangat sangat baik. Nah, maka yang seperti ini tidak mengapa jika disandarkan kepada domir mutakallim. Kemudian yang keempat, jika disandarkan kepada isim zahir seperti rabbul gulam, rabbul ibil, fahada jaizun, maka yang seperti ini adalah boleh. Karena kalau disandarkan kepada isim zahir, rabb di sini bermakna sahib atau dhu, pemilik. Ya. Rabbul ibil maka artinya adalah pemilik unta. Ya. Rabbul gulam, pemilik anak kecil ataupun yang semisalnya. Rabbul bait, pemilik rumah. Maka yang seperti ini tidak mengapa kalau disandarkan kepada isim yang zahir. Yang tidak boleh adalah jika disandarkan kepada domir mukhatab. Seorang tuan berkata kepada budaknya at'im rabbak. Maka yang seperti ini hukumnya tidak boleh. Ima makruh, ima haram. Penjelasan dalil fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakul ahadukum Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan at'im rabbak, berilah makan Rabbmu, waddi rabbak, ya persiapkanlah wudu untuk Rabbmu, wal yakul, dan hendaklah dia mengatakan ya rabbak, di sini diganti dengan sayyidi. Yang benar adalah Rasulullah mengajarkan wal yakul, maka hendaklah dia mengatakan at'im sayyidi wa maulaya, wala yakul ahadukum abdi wa ammati, dan jangan pula salah seorang dari kalian mengatakan abdi, hambaku laki-laki, wa ammati, dan hambaku perempuan, wal yakul, dan hendaklah dia mengatakan fataya fatati, wahai pemudaku, wahai pemudiku, wa gulami, dan anakku. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yakul ahadukum hadza nahyun minar rusul. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun menjelaskan, memberikan jalan keluar gantinya untuk mengatakan sayyidi atau wa maulaya. Kemudian kalau untuk abdi dan amati adalah fataya wa fatati atau wa gulami. Ya. Maka faedah hadis yang dapat kita ambil, yang pertama adalah haramnya atau tidak bolehnya seseorang mengucapkan abdi wa ammati dan juga rabbak. Sebagaimana dalil yang telah jelas yang tadi kita bacakan. Kemudian yang kedua, fihi al-qa'idatu al-ma'rufa. Yang kedua adalah di sana ada faedah yang sangat ma'ruf, yaitu saddud dharai allati taftadi ila mahdhur, yaitu menutup segala pintu-pintu yang bisa menyampaikan kepada sesuatu yang dilarang. Ya, menutup pintu-pintu yang bisa menyampaikan segala sesuatu yang dilarang. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini dalil bahwasanya orang yang dia melarang sesuatu dan memiliki ganti yang betul, yang benar, dibenarkan oleh syariat, maka hendaklah dia mendatangkan gantinya. Dikarenakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengatakan abdi wa ammati, beliau pun menyebutkan gantinya, yaitu dengan mengatakan fataya wa fatati wa gulami. Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang ke berapa ini? Yang ke-54. Kemudian kita langsung pada masuk pada pembahasan selanjutnya. Itu bab yang ke-55. Bab yang ke-55 diberikan judul oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab, babun la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak bolehnya menolak orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin yang insyaallah kita akan jelaskan pada bab yang mulia ini. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid yang ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan juga kitab Mulakhas. Kemudian yang kedua adalah hukmu ijabati sa'il, hukum memenuhi permintaan seseorang yang meminta. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Perkataan Syekh, babu la yuraddu man sa'ala billah, tidak boleh menolak orang yang meminta dengan nama Allah. Kenapa tidak boleh? Ya, tidak boleh kita menolak orang yang meminta kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang datang kepada kita, kemudian dia minta sesuatu, ya meminta sesuatu kepada kita dengan menyebut nama Allah, as'aluka billahi, saya meminta kepadamu dengan nama Allah agar kamu memberikan saya ini dan itu, maka yang seperti ini tidak boleh ditolak. Kenapa tidak boleh ditolak? Li'anna hadza fihi ta'dhimun lillah. Dikarenakan di dalam ketidakpenolakan kita, tatkala kita menerima, memberi orang yang meminta kepada kita dengan nama Allah, di dalamnya ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meminta dengan zat yang Maha Agung. Dia minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita beri karena dalam rangka kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti tatkala kita menjelaskan penjelasan dalil La yuradu man sa'ala bila. Ba di sini adalah ba al-qasam. Ba qasam. Jadi tatkala seorang dia mengatakan as'aluka billah, saya minta kepadamu dengan nama Allah, maknanya adalah saya bersumpah dengan nama Allah agar kamu memberikan sesuatu kepada saya. Sudah kita bahas terkait masalah sumpah. Kalau ada orang yang dia bersumpah dengan nama Allah, wajib bagi kita untuk menerimanya dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula tatkala dia bersumpah dengan nama Allah untuk meminta sesuatu kepada kita, ya sebagai bentuk pemulihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berikan. Tidak boleh ditolak. Wa huwa min kamali tahqiqi tauhidi. Dan ini adalah merupakan bentuk kesempurnaan seseorang di dalam mentahqiq tauhid yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Wa adamu i'ta'i man sa'ala billah adamu i'dhamillah. Adapun orang yang tidak memberikan, orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada perinciannya. Ya, tidak semua orang yang meminta kepada kita dengan nama Allah kita beri, tidak semuanya. Dilihat apa yang dia minta. Ya, dan apakah memudaratkan bagi sang peminta dan yang diminta, insyaallah nanti kita jelaskan. Kemudian yang selanjutnya, ya. Di sini dijelaskan di dalam kitab Qawlul Mufid tentang penjelasan judul bab. Sesolu Saimin mengatakan, babu la yuraddu, la di sini adalah nafiatun, nafiatun. Ba la yang menunjukkan nafiah. La itu ada dua ya, la nahiyah dan la an-nafiyah. Bedanya apa la nahiyah dengan la nafiyah? Kalau la an-nahiyah, la yang menunjukkan larangan, dia adalah menjazmkan fi'il. Menjazmkan fi'il. Kalau larangan, larangan itu dia menjazmkan fi'il. Kalau la nahiyah, la nafiyah, la yang menunjukkan peniadaan, ini tidak menjazmkan fi'il. Dan tatkala di sini dikatakan la yuraddu, tidak boleh menolak, berarti la di sini la apa? Nafiyah. Oleh karena itulah tidak dijazmkan. Bidalili raf'il mudhari ba'daha, dengan dalil karena mudhorinya tetap dibaca rafa, ya tidak dijazmkan. Wa nafyu, dan nafyu peniadaan ini yahtamilu ayakuna lil karaha wa ayakuna lit tahrim. Dan yang namanya peniadaan itu mengandung kemungkinan karaha, kemakruhannya, dan kemungkinan litahrim karena keharamannya. Jadi orang yang menolak, orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ima hukumnya makruh, ima hukumnya haram. Karena la di sini adalah la nafiyah, dan nafiyah ini bisa mengandung kemakruhan dan bisa mengandung keharaman. Qauluhu, dan perkataan mu'alib man sa'ala billah, orang yang meminta kepada Allah, ai man sa'ala ghairahu billah, yaitu orang yang meminta kepada orang lain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wasu'alu billahi yanqasimu ila qismaini, dan meminta dengan menyebut nama Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, as'alu billahi bisighah mithlu, yaitu meminta kepada Allah dengan bentuk seperti, ya, seseorang mengatakan as'aluka billahi, saya minta kepada Allah, kama taqaddama fi hadisi thalatha haitsu qala al-malak, seperti yang telah lalu, yang telah tatkala kita membawakan hadis tentang tiga orang yang dia apa memiliki penyakit kepalanya gundul, kemudian apa kusta, kemudian buta. Kemudian malaikat itu mengatakan as'aluka billadhi a'taqal jilda al-hasan wal laun al-hasan ba'iran. Ya, saya meminta kepadamu billadhi, dengan zat yang telah memberikan kamu kulit yang bagus dan warna yang bagus, ba'iran, seekor ba'ir, unta. Jadi dia meminta sesuatu yang hakikatnya sesuatu itu sesuatu yang mubah, bukan haknya. Ya, sesuatu, meminta sesuatu yang umum. Ini bentuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang meminta kepada Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang bukan menjadi haknya. Sesuatu yang bukan menjadi haknya, sesuatu yang umum. Yang kedua adalah as-su'alu bi syar'illah. Ai yas'alu su'alan yubihuhu asyar'u. Yang kedua adalah meminta dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya seseorang meminta suatu permintaan yang dibolehkan oleh syariat, dibolehkan oleh syariat. Seperti seorang yang fakir, orang yang miskin minta sedekah kepada orang yang kaya. Orang miskin meminta zakat mal kepada orang kaya, yang dia tahu orang kaya ini belum bayar zakat mal misalnya. Kemudian dia datang minta bagian zakat malnya. Atau pertanyaan tentang masalah ilmu, atau yang semisalnya. Ya, nanti insya Allah yang permasalahan seperti ini kita akan rinci pada poin yang kedua, yaitu hukum mengabulkan, memberi atau menolak orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syaikhul Utsaimin mengatakan, ya, wa hukmu man radda man sala billah al-karaha aw at-tahrim. Dan hukum meminta orang yang menolak, dan hukum orang yang menolak meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu imma dia haram, imma dia makruh. Nanti tergantung dari keadaan mas'ul, orang yang diminta dan sa'ilnya. Dan orang yang diminta. Kemudian yang jadi pertanyaan, kalau kita lihat dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini hanya ditinjau dari sa'ilnya, dari keadaan sa'il, orang yang dari keadaan mas'ulnya, dari mas'ul. Mas'ul itu artinya apa? Orang yang diminta. Bagaimana sikap orang yang diminta? Tatkala ada sa'il, tatkala ada orang yang meminta kepadanya dengan menyebut nama Allah, diberi atau tidak, apa hukumnya? Ini yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun beliau tidak membahas apa sih hukum meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh atau tidak? Ini pun harus kita jelaskan. Kalau kita hanya jelaskan tidak boleh menolak orang yang meminta dengan nama Allah, maka nanti orang akan bergampang-gampang untuk meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia enggak tahu hukum meminta dengan nama Allah itu hukumnya apa. Dan ini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, beliau mengatakan, "Hal yajuzu lil insan ayas'ala billahi amla?" Apakah boleh bagi seorang manusia dia meminta dengan nama Allah atau tidak? Boleh atau tidak? Wahada, dan ini adalah masalah yang tidak dibahas oleh mu'alif katanya. Afanakulu awwalan, maka kita katakan yang pertama, kata beliau, as-su'alu min haythu huwa makruhun. Yang namanya meminta, ya, hukum asalnya adalah makruh. Tidak selayaknya bagi seorang manusia untuk meminta sesuatu pun kepada orang lain, kecuali memang dia sangat berhajat untuk meminta. Jadi secara asal hukum meminta itu makruh. Tidak layak bagi seorang manusia dia meminta kepada orang lain sesuatu, illa idza da'atil hajah, kecuali memang dia memiliki hajah, benar-benar butuh untuk meminta. Walihada, oleh karena itulah di antara bayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ya, Rasulullah membayat para sahabat, di antara isi bayat Rasulullah kepada para sahabatnya, alla yas'alun nasa syai'an, yaitu mereka tidak boleh meminta kepada manusia sesuatu pun. Sesuatu saya mencontohkan sampai apabila tongkat di antara mereka itu jatuh, wa huwa ala rahilatihi, sementara orang itu berada di atas tunggangannya dan di bawahnya ada kawannya yang sedang jalan, dia berada di atas tunggangannya, kemudian cemetinya atau tongkatnya jatuh, fala yaqulu li ahadin, tidaklah dia mengatakan nawilnihi, tolong ambilkan, saya tanggung lagi di atas, ya, tidak mengatakan seperti itu. Bal apa, dia turun dan ngambil sendiri. Akhrajahu Muslim. pulpen kita jatuh, ah tolong ah diambilin dong pulpen saya. Padahal dia mampu untuk jalan sendiri. Ya. Mampu dia. Tapi dia minta tolong. Maka yang seperti ini sebaiknya dijauhkan. Karena di antara baiat Rasulullah kepada para sahabat tidak boleh meminta sesuatu pun. Kalau kita mampu untuk melakukan sendiri, lakukan. Maka beliau mengatakan fa aslu fa su'alu aslan makruhun au muharramun. Maka meminta hukumnya secara asal adalah makruh atau haram illa li hajatin, kecuali jika dia memiliki hajat atau darurat. Kemudian beliau menjelaskan. Jadi hukum asal dari meminta itu adalah makruhun au muharramun. Ya, kecuali dia memiliki hajat atau memang benar-benar darurat, mau enggak mau harus minta. Fasu'alul mali muharramun. Maka meminta yang terkait dengan harta muharramun, haram. Tidak boleh bagi seseorang meminta harta kepada orang lain kecuali memang dia memiliki darurat, memiliki hajat. Tapi kalau tidak ada hajat, minta-minta terkait dengan harta muharramun. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat besar bagi orang-orang yang suka minta-minta. Beliau bersabda, innal insan, sesungguhnya manusia, yang dia senantiasa meminta kepada yang lainnya, hatta ya'tiya yaumal qiyamah, ya sampai nanti pada hari kiamat dia didatangkan dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Karena orang yang suka minta-minta kan seakan-akan enggak punya malu. Sementara malu itu letaknya di mana? Di wajah. Ya, maka pada hari kiamat Allah bangkitkan dia dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa hadha yadul ala tahrimi. Maka hal ini menunjukkan akan pengharamannya jika meminta hal-hal yang terkait dengan harta. Wa amma su'alul ma'unah bil jah, adapun meminta tolong terkait dengan jah, kedudukan, atau dengan badan, tenaga, kita minta ambilkan, atau kita minta kepada seorang dengan kedudukan orang lain, fahadihi makruhatun, maka yang seperti ini dimakruhkan, kecuali memang memiliki hajat. Ini hukum asal dari meminta. Lalu bagaimana dengan orang yang meminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia menjual nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan? Meminta dengan nama selain Allah saja, kalau memang dia tidak memiliki hajat, hukumnya adalah makruh atau haram, maka lebih-lebih lagi kalau dia membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih lagi kemakruhannya ataupun keharamannya. Karena dia apa? Berarti dia merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang bersumpah dengan nama Allah, walaupun jujur, tapi kalau dia tidak memiliki hajat, boleh tidak? Tidak boleh. Bersumpah itu dibolehkan jika dia memiliki hajat. Tidak boleh kita bermudah-mudahan di dalam bersumpah. Begitu pula dengan orang yang meminta dengan nama Allah. Karena sebagaimana tadi kita jelaskan, ba di sini adalah ba al-qasam. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua adalah hukmu ijabati sa'il. Hukum memenuhi orang yang meminta. Wa amma ijabatu sa'il fa huwa maudu'un maudu'u babina hada. Maka memenuhi orang yang meminta, maka ini adalah pembahasan kita, yang mana orang yang meminta itu tidak lepas dari dua keadaan. Orang yang meminta kepada kita itu tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, ayas ala su'alan mujarodan, sekedar meminta dalam artian dia meminta kepada kita tanpa membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang datang minta kepada kita, ya fulan saya minta ini dan itu, tanpa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya fulan a'tini kada wa kada. Maka seseorang menjelaskan, fa in kana mimma ajawahu asyari lahu fa innaka tu'tihi. Jika dia meminta sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, pembuat syariat, maka kita memberikan. Ada orang datang kepada kita minta tanpa menyebut nama Allah, tapi yang dia minta adalah sesuatu yang memang dibolehkan oleh syariat. Seperti kal fakir yas'alu syai'an minaz zakah. Seperti orang yang miskin, dia meminta sesuatu dari zakat. Kita orang kaya nih misalnya. Kemudian ada zakat mal yang belum kita infakan, belum kita serahkan kepada yang berhak. Karena hakikatnya memang harta kita 2,5% itu bukan harta kita sebenarnya. Itu hartanya orang miskin. Ada orang miskin datang, dia minta haknya. Maka kita berikan. Dan ini dibolehkan oleh syariat. Ya, orang miskin minta bagian dari zakat boleh. Kenapa? Memang itu haknya. Memang uangnya orang miskin. Ya, tidak boleh bagi orang yang kaya yang belum bayar zakat itu menahannya. Karena itu memang bukan uangnya. Uangnya orang miskin. Datang orang miskin minta haknya. Yang dibolehkan oleh syariat, maka kita berikan. Tapi kalau dia meminta sesuatu yang mubah, ya, maka ini ya kita, boleh kita berikan, boleh, boleh tidak. Kalau dia meminta sesuatu yang mubah, boleh kita berikan, boleh tidak. Namun jika dia meminta sesuatu yang haram, atau dia meminta untuk suatu perkara yang haram, ya maka ini tidak boleh kita berikan bagaimanapun keadaannya. Ya, atau kita berikan kalau kita dia meminta sesuatu yang memudaratkan diri kita atau memudaratkan orang yang meminta, maka tidak boleh kita berikan. Ya, kemudian yang kedua, meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini, fahada tujibuhu. Maka yang seperti ini hendaklah Anda memenuhi permintaannya. Wa illam yakun mustahiqqan, walaupun dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Sesuatu yang diminta bukan haknya. Seseorang dia datang kepada kita, ya fulan, dengan nama Allah, saya minta uang 5.000 kepada sampean. Kita uangnya banyak nih. Dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang, dia bukan orang miskin, termasuk dari orang yang kaya misalnya. Meminta sesuatu yang bukan menjadi haknya. Karena dia mintanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita berikan. Li'annahu sala bi'adzimin, karena dia telah meminta dengan zat yang maha agung. Jadi kalau orang meminta dengan nama Allah, pokoknya kita berikan. Baik dia meminta haknya ataupun dia meminta sesuatu yang bukan menjadi haknya. Beda dengan orang yang dia meminta tanpa nama Allah. Kalau memang haknya, ya kita beri. Kalau bukan haknya, boleh kita beri, boleh tidak. Tapi kalau orang meminta dengan nama Allah, apapun yang dia minta dengan catatan bukan sesuatu perkara yang Allah haramkan, ya, dan kita mampu memberikannya, maka kita berikan. Fa ijabatuhu min ta'dhimi hadzal 'adzim. Karena memberikannya ini termasuk dari bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, lakin law sa'ala itsman aw kana fi ijabatihi darurun 'alal mas'ul fa innahu la yujab. Akan tetapi seandainya dia meminta perkara yang dosa, atau jika dia kita berikan memudaratkan bagi diri kita yang diminta, maka ini tidak boleh kita berikan. Enggak usah ditunaikan, enggak usah dikabulkan. Ya, misalnya kita hanya punya uang, penghasilan kita anggaplah 2 juta. Kemudian ada orang minta dengan kepada kita, ya fulan, dengan nama Allah, saya minta uang sampean 1.500.000. Tinggal 500, istri 1, anak 4 misalnya. Enggak cukup nanti memudorotkan ini. Maka yang seperti ini tidak wajib bagi kita untuk memberikannya. Kenapa? Memudorotkan mas'ul. Atau dia meminta sesuatu yang haram. Ya, sesuatu yang haram. Atau meminta uang tapi untuk memberi sesuatu yang haram. Kalhamri seperti khamar. Maka yang seperti ini tidak kita berikan. Walaupun dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dalil. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sala billah fa'atuhu, barang siapa yang meminta kepada Allah maka berikanlah dia. Man di sini adalah man sartiyah lil umum, menunjukkan umum. Man sala billah, bila di sini ai bila al ba babul qasam. Jadi ba di sini adalah ba al qasam. Fa idza qala as'aluka billah, jika ada orang mengatakan saya minta kepadamu billah, dengan nama Allah, ai maknanya uqsimu alaika billah, saya bersumpah kepada kamu dengan nama Allah agar kamu memberikanku ini dan itu. Ya, jadi ba di sini adalah ba al-qasam. Man sa'ala billah, barang siapa, siapapun dia, meminta kepada kita dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, fa'atuhu fi'il amr, maka berikanlah dia, al-amru huna lil wujub. Dan perintah di sini menunjukkan akan kewajiban. Kecuali sesuatu yang dia minta adalah sesuatu yang berbau dosa. Atau bisa memudaratkan orang yang diminta. Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan. Ini wajib kita berikan. Tapi kecuali jika dia meminta dalam suatu perkara yang dosa, ya enggak. Atau memudaratkan orang yang diminta, tidak wajib bagi kita untuk memberikannya. Tapi kalau tidak, maka wajib. Karena al-amru huna lil-wujub, kata Syaikh Al-Utsaimin, perintah di sini menunjukkan akan wajibnya. Dan sebagai bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak disyaratkan orang yang memintanya ini dengan lafadz jalalah Allah. Boleh juga, boleh dalam artian bal bikulli ismin yukhtasu billah. Ya. Bisa juga dengan seluruh nama yang Allah dikhususkan dengannya. Seperti malaikat yang meminta kepada orang-orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan as'aluka billadhi bi. As'aluka billadhi. Aku meminta dengan kepadamu billadhi dengan zat yang telah memberikan kamu ini dan itu. Ya, jadi enggak harus as'aluka billahi. Boleh dengan yang lainnya dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah bersabda, wa man ista'adza billah ay qala a'udzu billahi minka, dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, yaitu dia mengatakan a'udzu billahi minka, saya berlindung kepada Allah darimu. Kalau ada orang berlindung kepada Allah dari diri kita, fa'idzuhu, maka lindungilah dia, fa innahu yajibu 'alaika an tu'idzuha antu'idahu, wajib bagi kamu untuk melindunginya. Dikarenakan dia telah berlindung dengan zat yang maha agung. Oleh karena itulah di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Shalih Utsaimin membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, tatkala Rasulullah ingin mendekati seorang budak atau seorang tawanan perang. Ya, kemudian Rasulullah ingin mendekati perempuan ini. Ya, kemudian perempuan ini mengatakan a'udzu billahi minka. Kepada Rasulullah dia mengatakan seperti itu. Saya berlindung kepada Allah darimu. Ya, tatkala wanita ini mengatakan seperti itu kepada Rasulullah, qala laha, maka Rasulullah berkata laqad udzati bi'adzimin. Sungguh sampean, ya anti, telah berlindung dengan zat yang maha agung. Ilhaqi bi ahlik. Kembali ke keluargamu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan orang tersebut. Jadi kalau ada orang berlindung kepada kita, misalnya kita bercanda, kemudian kita emosi, tatkala ingin kita pukul misalnya, a'udzubillahi minka, saya berlindung kepada Allah darimu. Maka kita tahan sebagai bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dijadikan sebagai dalilnya. Lakin dikecualikan, ya, kalau orang tersebut berlindung kepada kita dari perkara yang wajib bagi dia untuk melakukannya. Ya, misalnya anak kita nih misalnya sudah wajib untuk sholat jamaah. Kita ajak dia. Kemudian dia mengatakan a'udzu minka ya abi. Saya berlindung kepadamu dengan nama Allah wahai bapakku. Wah, ini enggak boleh kita lindungi. Ya wajib kita tarik. Kenapa? Wajib bagi dia untuk sholat jamaah. Kalau dalam perkara ini tidak ada perlindungan. Karena Allah tidaklah melindungi orang-orang yang meninggalkan kewajiban atau orang-orang yang melakukan keharaman. Ada orang mabok-mabokan misalnya, misalnya ini negara Islam yang berhak dia mendapatkan hukuman had. Kemudian dia berlindung kepada Allah dari kita misalnya, kita polisinya misalnya. Maka tidak wajib kita lindungi. Karena Allah tidaklah melindungi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kemudian Rasulullah bersabda, وَمَنْ دَعَاكُمْ, barang siapa yang mengundang kalian, fa'ajibuhu, maka tunaikanlah undangan dia. Wa zahirul hadis wujubu ijabati da'wah. Zahir hadis, bahwasanya wajibnya bagi kita untuk memenuhi undangan. fi kulli da'wah, setiap undangan. Walaupun masalah ini khilaf di antara para ulama ya. Para ulama ini khilaf. Dan ini pendapatnya madhab al-Zahiriyah, wajib memenuhi semua undangan. Undangan RT, undangan rapat apa misalnya, wajib. Ya, berdasarkan undangan makan, ini wajib. Wa man da'akum fa'ajibuhu fil amr. Ulama Zahiriyah mengatakan wajib memenuhi semua undangan. Tapi wa jumhur dan jumhur ahli ilmi annaha mustahabba illa da'watal urs. Ya, bahwasanya memenuhi undangan itu hukumnya adalah mustahab, sunnah, kecuali undangan walimatul urs. Maka hukumnya adalah wajib. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah walimah ini, wa man lam yujib faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah sementara dia mampu untuk datang, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak memenuhi undangan walimah dikatakan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Fadala ala wujubi al-khuduri walimatul al-zawaj. Ya, maka hal ini menunjukkan akan wajibnya untuk hadir, menghadiri walimah pernikahan. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya wasu'al dan wasawa'un, dan sama saja memenuhi undangan itu, baik yang mustahab ataupun yang wajib, itu disyaratkan beberapa syarat untuk kita mendatanginya. Baik undangan yang hukumnya sunnah, undangan makan, RT ataupun yang semisalnya, ya, ataupun undangan walimah. Maka ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah seorang pengundang bukan orang yang sedang dihajar, yang sedang diboikot. Ya, orang yang sedang diundang itu bukan orang yang sedang diboikot. Ya, misalnya ada kampung sunnah, kemudian kedatangan orang baru, awal-awal nggak tahu fikrahnya bagaimana, oh ternyata dia takfiri. Nah, kemudian dari pihak ustadz-ustadznya dan ketua RT-nya sepakat untuk memboikot orang ini. Kemudian orang ini ngundang kita makan. Maka gak wajib kita datang. Kenapa? Dia sedang diboikot. Gak wajib datang. Kemudian yang kedua, ala yakunu hunaka mungkar fi makani da'wah. Di sana tidak ada tempat kemungkaran. Di tempat undangan itu gak ada tempat kemungkaran. Fa in kana hunaka mungkar. Dan jika di sana tempat undangan tersebut ada kemungkaran, apabila kita memungkinkan menghilangkannya, wajib hadir. Tapi kalau tidak, tidak wajib. Tapi kalau kita termasuk dari orang yang diundang dan kita bisa mengingkari kemungkaran tersebut, menghilangkan kemungkaran tersebut, maka wajib hadir bagi kita. Lisababaini, dikarenakan dua sebab. Yang pertama, ijabatu dakwah, memenuhi undangan. Yang kedua adalah taghyirul mungkar, merubah kemungkaran. Ini bagi yang wajib, bagi yang bisa merubah kemungkaran. Tapi kalau kita diundang walimah oleh saudara kita, ya kita bukan siapa-siapanya, hanya saudara saja, kita enggak punya kekuatan, kemudian di sana ada kemungkaran, maka enggak wajib bagi kita untuk datang. Sementara kita termasuk dari orang-orang mungkin tidak bisa untuk merubah kemungkaran tersebut. Ya, maka kita tidak wajib untuk datang. Mungkin ada musiknya kah, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan, sementara kita tidak mampu untuk mengingkarinya, merubahnya, maka tidak wajib datang. Kemudian yang ketiga, orang yang mengundang adalah muslim. Apabila bukan orang muslim, maka tidak wajib datang. Hakul muslim al muslim situn. Ya, hak seorang muslim atau muslim yang lain ada 6. Salah satunya adalah idza da'aka fa'ajibuhu. Jika dia mengundang, maka tunaikanlah. Kemudian yang keempat ini diperselisihkan oleh para ulama yang keempat. Jadi yang ketiga, yang mengundang seorang muslim. Yang keempat ini ada perselisihan oleh para ulama, yaitu ala yakuna kasbu haram. Yaitu orang yang mengundang ini penghasilannya bukan penghasilan yang haram. Ya, walaupun ini khilaf di antara para ulama, kata Syaikh Shalih Utsaimin. Ya, karena memenuhi undangan orang yang dia penghasilannya haram melazimkan bagi kita memakan makanan dari barang yang dari hasil yang haram. Ya, mungkin seperti orang yang kerja di bank ribawi, yang memang dia kerjanya memang di bank, enggak ada penghasilan yang lainnya. Maka ala kaul atas pendapat sebagian ahlul ilmi bahwasanya bagi kita haram, tidak wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Waqala akhirun, tapi waqala akharun dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan apa yang haram dia dapatkan, maka dosanya ia dikembalikan kepada orang yang dia memperoleh barang tersebut dengan haram. Bukan orang yang dia mengambil harta yang dia miliki dengan cara yang mubah. Ya. Seperti misalnya kita tukang benerin genteng. Misalnya genteng orang tetangga kita yang dia penghasilannya dari hasil riba, gentengnya bocor. Minta tolong sama kita, kita dandanin. Kemudian kita dikasih upah. Boleh kita ambil? Boleh. Karena kita mengambilnya dengan cara yang mubah. Adapun dosa dia, tatkala dia kerja di bank ribawi, ya dosanya dia. Ya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Shaleh Al-Utsaimin. Ya, walaupun di sini beliau tetap menjelaskan ya, yang keempat ini, ya, kalau misalnya harta yang didapatkan oleh sang pengundang ini adalah hartanya haram, maka tidak wajib mendatanginya. Ini ala qaulin, atau suatu pendapat. Tapi yang lebih sahih adalah kita boleh, ya, kalau kita diundang makan, ya kita boleh. Kita boleh karena kita mendapatkannya dengan suatu perkara yang mubah. Ataupun adapun dosanya dia, ya dosa dia tersendiri. Adapun kita tidaklah berdosa. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, ya mereka Rasulullah berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Ya sementara orang-orang Yahudi ma'ruf, orang-orang yang suka memakan harta riba. Tapi tatkala mengambilnya dengan cara yang mubah, maka mubah. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Shaleh Al-Utsaimin. Adapun para ulama yang memilih bahwasannya tidak wajib bagi orang memenuhi undangan orang yang mengundangnya yang dihasilkan dari harta yang haram, tidak kewajiban besar dan kecilnya datang atau tidaknya dia nanti dilihat dari harta yang dia peroleh. Kalau 100% memang harta yang dia peroleh itu adalah harta yang haram, maka keharamannya kita untuk datang lebih besar lagi. Tapi kalau 50-50, ya dia mungkin ada usaha lain yang halal, maka ini berkurang untuk kita tidak mendatanginya. Jadi dilihat dari penghasilan yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya kalau sebagian besar adalah haram, maka larangannya lebih keras lagi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, karena ini tanggungnya yang kelima ya, bahwasanya undangan tersebut tidak sampai menggugurkan suatu kewajiban atau kewajiban yang lebih wajib. Undangan yang hukumnya sunnah, misalnya undangan RT misalnya, yang hukumnya sunnah. Kemudian kalau kita datang nih bisa menggugurkan kewajiban. Ada misalnya kerja bakti, undangan kerja bakti. Bertepatan kita mengajar menunaikan amanah wajib. Kerja bakti anggaplah hukumnya sunnah. Misalnya, kalau saya kerja bakti nanti saya enggak ngajar, meninggalkan kewajiban, maka kerja bakti bagi anak enggak wajib. Misal nih. Atau menggugurkan kewajiban yang lebih wajib. Ada undangan walimah wajib. Kemudian mengajar hukumnya wajib. Misal, ya, anggaplah mengajar itu kewajibannya lebih besar daripada memenuhi undangan walimah. Kita diundang waktunya pas kita mengajar misalnya. Dari pihak atasan enggak diizini misalnya. Maka kita tidak wajib mendatangi walimah. Karena bisa menggugurkan kewajiban yang lebih wajib. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah tidak memudorotkan orang yang diundang. Tidak memudorotkan orang yang diundang seperti sampai kalau melakukan safar. Antum misalnya orang Riau, antum menikah di Riau, ngundang ustadznya yang ada di Jogja. Ya, itu pun enggak dikasih bekal misalnya, suruh datang sendiri modal sendiri. Oh, ini memudaratkan. Harus safar dia, makan seperti ini tidak wajib. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ini belum selesai insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Subhana wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.